gue udah siap nih. Tapi gue masih di rumah ibu gue. Ada barang yang mau gue bawa ke Jakarta. Nanti kalian jemput gue di sini ya. Bagaikan tetesan sang